بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، kita insyaallah pada malam hari ini bisa melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita telah sampai pada bab yang ke-32, ya. Babu Ahabuddin ilallahi adwamuhu. Sahih. Indana hifzul ahadith amla. Indana. Baik, abda. Bab qala Al-Bukhari rahimahullah. Babu Ahabuddin ilallahi adwamuh. Ahabuddin, agama yang paling dicintai Allah, adwamuh, adalah yang paling langgeng atau paling kontinu, terus menerus istiqamah. Ahabuddin, sebaik-baik agama yang paling dicintai, yakni amalan, ya, amalan ketaatan maksudnya. Agama yakni di sini apa? Amal ketaatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuh, yang paling langgeng, terus-menerus, kontinu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan sesekali beramal habis itu berhenti. Lain kali beramal sekaligus panjang, lama, banyak, habis itu berhenti, enggak pernah lagi. Nah, ini tidak dawam, ya, tidak terus-menerus. Yang paling Allah cintai adalah yang adwam, yang terus-menerus, seandainya pun sedikit, ya. Seandainya pun sedikit, tapi terus-menerus. Jarang ditinggalkan. Nah, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa al-Anazi. Abu Musa al-Anazi. Laqabuhu Az-Zamin. Laqabuhu Az-Zamin. Beliau Abu Musa Al-Anazi, laqabnya, julukannya adalah Az-Zamin. Zai Mim Nun. Az-Zamin. Thiqatun Thabtun. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun Thabtun. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Ya, jadi beliau adalah Syekhu Ashabil Kutub As-Sittah. Beliau Syekhu Ashabil Kutub As-Sittah, guru dari Ashabil Kutub As-Sittah. Ya, Al-Bukhari mengambil darinya, Muslim mengambil dari beliau hadis, sampai Ibnu Majah juga mengambil hadis dari beliau. Ini Abu Musa Al-Anazi طيب. قال حدثنا يحيى يحيى ini namanya apa muhmal ya Yahya ibnu man yang namanya Yahya banyak ini Yahya ibnu man nah ini disebut apa muhmal ya kan enggak disebut nasabnya ibnu man manadri nah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah yang dimaksud di sini adalah Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri ya Yahya bin Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri Thiqatun mutqinun hafizun imamun qudwah luar biasa ya julukannya sangat banyak beliau thiqatun terpercaya mutqin sangat teliti hafiz ya penghafal hadis imam ya teladan bagi yang lain dalam bab hadis dan juga yang lain qudwah ya teladan akhrajalahu ashabul kutub as-sittah ya dan beliau Abu Sa'id Al-Qattan termasuk imam min a'immatil jarhi wa ta'dil jadi sering akan kita dapati akwal ucapan-ucapan beliau dalam jarh wa ta'dil ya seperti misalnya imam yang lain Imam Ahmad rahimahullah Ibnu Ma'in Ibnu Mahdi. Nah, ini mereka juga para rawi dan para imam jarh wa ta'dil. Ya, sehingga sering kita dapati ucapan-ucapan beliau tentang para rawi. Naam. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Hisham Qala akhbarani abi an Aisyah. Ya. Hisham bin siapa ini? Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Siapa yang sahabi? Hah? Az-Zubair ibn Al-Awwam beliau yang sahabi jadi Hisham ibn Urwah ibn Zubair berarti ini cucunya sahabat Urwah sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam ya Hisham adalah cucu sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam Az-Zubair ibn Al-Awwam punya istri siapa? Hah? Asma. Naam, Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ini masih keturunan Abu Bakar As-Siddiq dari jalur ibu. Ya. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Naam. Beliau derajatnya thiqatun faqih akhrajalahu ashabul kutub as-sittah akhrajalahu al-jamaah thiqatun faqih akhrajalahu al-jamaah qala akhbarana abi Akhbarana Abi telah mengabarkan kepadaku Abi ayahku siapa kalau begitu ayahnya man abu Mana? Mas Arif? Gimana Mas Arif? Nah, apa? Lazis? Mana Abu? Urwah. Tadi Hisham bin Urwah. Abuhu Urwah. Kenapa enggak tahu? Abuhu yani Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya, beliau seorang tabi'in yang ma'ruf juga thiqatun faqih. Thiqatun faqihun masyhur. Urwah bin Zubair thiqatun faqihun masyhur. Ya, Urwah salah satu ahadu al-fuqaha as-sab'ah. Urwah ini salah satu 7 ahli fikih di Madinah di kalangan tabi'in. Urwah salah satu 7 ahli fikih di Madinah di zaman tabi'in. Naam, ahadu al-fuqaha as-sab'ah fi ahdi at-tabi'in. Sudah kita sebutkan. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija fa kulluhum Ubaydullah Urwah Qasim Sa'id Abu Bakr Sulaiman kharija. Ya. Itu al-fuqaha as-sab'ah. Baik, mungkin lain kali kita sebutkan lagi tentang al-fuqaha as-sab'ah, karena ada khilaf pada as-sabi' minhum. Ya. Jadi 7 orang tadi kita sebutkan, ada 2 orang lagi sehingga menjadi 9. Ya. Dikhilafkan pada as-sabi' yang nomor 7, dikhilafkan siapa yang nomor 7. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang al-fuqaha as-sab'ah. Nah, kembali kepada hadis ini, sanad Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam thiqatun faqihun masyhur akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Aisyah ummul mu'minin as-siddiqah bintu as-siddiq zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat bara'atuha min as-sama'. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, berarti Aisyah sebagai apa bagi Urwah? Sebagai apa? Hah? Apa? Yang keras. Hah? Titi atau khalah? Ya, yeah. Az-Zubair rawa an khalatihi. Siapa? Urwah rawa an khalatihi. Urwah meriwayatkan dari khalah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, Nabi masuk menemuinya, yakni menemui Aisyah radhiyallahu anha. Wa indaha imra'atun, dan di sisi Aisyah ada seorang wanita. Qala, maka Nabi mengatakan, man hadhihi, siapa wanita ini? Qalat fulanah, Aisyah menjawab, dia adalah fulanah. Tadhkuru min salatiha. Tadhkuru fa'ilnya siapa? Aisyah, ya. Tadhkur di sini fa'ilnya Aisyah, bukan orang itu, bukan wanita itu. Dia menyebutkan tentang salatnya. Jadi Aisyah dengan kata lain memuji wanita tersebut tentang salatnya. Dia jangan dianggap tadhkur fa'ilnya wanita itu, ya. Kalau wanita itu menyebut tentang sholatnya berarti dia seolah-olah bangga diri, ya kan? Tidak. Tidak seperti itu. Jadi fa'il siapa? Al-fa'il Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyebut tentang sholatnya. Qala mah. Mah. Tentang sholatnya di sini maksudnya apa? Yani anna sholataha katsirah. Bahwa sholatnya banyak. Banyak melakukan sholat. Dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al-Qattan, la tanamu tusalli. La tanamu tusalli. Dari dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al-Qattan, la tanamu tusalli. Dia tidak tidur, dia sholat terus. Jadi Aisyah memuji wanita itu karena banyak sholat. Qala, Nabi mengatakan mah. Mah, apa arti mah? Yani ukfuf. Ya. Yeah. Yani kata-kata untuk apa? Untuk zajr, untuk mengingatkan. Di sini mungkin maksudnya mengingatkan Aisyah, kamu jangan memuji di hadapan dia. Yeah. Atau mungkin Nabi memperingatkan dari perbuatan wanita itu yang sholat sepanjang malam, dan itu yang lebih kuat, ya. Kemungkinan kedua yang lebih kuat bahwa an yakunal murad an nahi an dzalikal fi'l, ya, yahtamil an yakunal murad an nahi an dzalikal fi'l, bahwa mungkin yang dimaksud adalah Nabi melarang perbuatan itu. Seperti dalam hadis-hadis yang lain, Nabi melarang seorang sahabat yang sholat sepanjang malam. Luar biasa semangat mereka. Namun itu keliru, ya. Kalau kita sebaliknya, ya, gak sholat sepanjang malam. Mereka sholat sepanjang malam, tapi itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini yang dikuatkan bahwa Nabi mengingatkan dari perbuatan itu. Mah, ukfuf, jangan seperti itu. Kurang lebih begitu maknanya. Ukfuf, yakni tahan, jangan seperti itu. Alaikum bima tutiqun. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Alaikum bima tutiqun. Hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri bosan. Wa kana habbaddin ilaih, dan adalah agama yang paling beliau cintai ilaih. Dalam sebuah riwayat maksudnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ilaih yani ilallah. Di sebagian riwayat Al-Bukhari. Di riwayat yang lain ilaih yani ilar rasul. Di riwayat yang lain ilaih yani ila ar-rasul. Tidak bertentangan, karena yang paling Allah cintai tentu itu yang paling dicintai oleh Rasul juga, ya. Jadi memang secara makna tidak ada pertentangan, walaupun secara riwayat memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan ilaihi al-dhamir kembali kepada Allah Azza wa Jal, ilallah. Riwayat lain menyebutkan ilaih yani ilar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disebutkan oleh Bukhari di tempat yang lain. Ya. Wa kana habbaddin ilaih, dan adalah agama yang paling dicintainya. Yani ketaatan yang paling dicintainya madama alaihi sahibuhu. Madama alaihi, apa yang dama alaihi? Dama alaihi artinya apa? Continue, terus menerus, langgeng, istiqamah. Ya. Madama alaihi sahibuhu, pelakunya. Ketaatan yang paling dicintainya adalah yang pelakunya terus-menerus melakukannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan wa in qalla, walaupun itu sedikit tapi rutin. Ya, walaupun itu sedikit tapi rutin. Itu lebih dicintai daripada semangat banyak kemudian habis itu berhenti. Ya. Baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab ini, ya, bab tentang apa? Ahabbuddin ilallah adwamuh. Ahabbuddin ilallah adwamuh. Ini sebagai kesimpulan Al-Bukhari rahimahullah. Seperti yang kita lihat di sini bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika itu kedatangan seorang tamu, seorang wanita, yang wanita itu wanita salihah, wanita yang rajin ibadah, rajin sholat, sampai sholat sepanjang malam. Ya, karena semangatnya dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Nabi SAW datang dan bertanya siapa dia, Aisyah menyebut fulanah. Ya, fulanah. Dan kemudian Aisyah menyebut kebaikannya, yaitu dia sangat rajin sholat. Namun karena yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu apa? Membagi malam sebagiannya untuk sholat dan sebagiannya untuk istirahat. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah membagi malam untuk sholat sebagiannya, untuk istirahat sebagiannya. Nah, dia tidak, dia sholat sepanjang malam. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan bahwa yang seperti itu tidak benar. Ya, walaupun niatnya baik, walaupun semangatnya tinggi, tapi cara seperti itu tidak benar. Kemudian Nabi katakan, alaikum bima tutikun, hendaknya kalian melakukan yang mampu. Disebutkan juga sebagian hadis dulu sebagian wanita sahabat sampai apa? Di masjid mengikat tali. Untuk apa kok ada ikatan tali di masjid? Untuk menggantung tangan, ya. Walaupun ngantuk berusaha berdiri sholat supaya tidak jatuh. Sampai seperti itu semangatnya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah, hendaknya melakukan sebatas yang mampu. Kemudian Nabi katakan, wallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Seolah terpahami, jadi ada kekhawatiran datang saatnya kalian bosan. Memaksakan diri akhirnya apa? Bosan. Ketika bosan, Allah akan bosan terhadap kalian. Nah, ini kan jadi masalah besar. Ya, jadi kerugian justru. Maka kalau begitu lakukan sebatas yang kita mampu, tidak memaksakan diri, tapi rutin. Lakukan secara rutin, walaupun tidak banyak. Nah, itu yang lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada melakukan yang banyak, kemudian setelah itu bosan. Dan Nabi SAW menyukai, seperti kata Aisyah, ahabbuddin ilaih, agama atau ketaatan yang paling dicintai Rasul atau paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah madama alaihi sahibu, yang orangnya dawama alaih rutin melakukannya. Ya, boleh. Jelas ya.